kadang lam jak tok sia ya ma tong mendengar kabanan den tarimo ajak sayang kasihan den nai manjo labaulah ma ura kato ajak sayang kasihan den nai manjo labaulah ma ura kato. Malam tiang cincin di ujung jari patah dahan ungu di tampuannya di ulang bansai di badan diri galanan dulu baganti hibo di ulang bansai di badan diri galanan dulu baganti hibo. Malam tiang cincin di ujung jari patah dahan bunga di tampuannya di ulang bansai di badan diri galanan dulu baganti hibo di ulang bansai di badan diri galanan dulu baganti hibo. Biarlah cari nan lain.